السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار الحمد لله pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Wa wassa biha Ibrahim wa Yaqub bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an ketika Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya dan juga Yaqub mewasiatkan kepada anaknya, wahai anakku, inna Allah astafa lakum ad-din, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan engkau wafat kecuali harus dalam keadaan Islam. Wasiat para nabi ketika dia ingin wafat, ketika mereka mengumpulkan anak-anak mereka, yang mereka wasiatkan kepada anak mereka adalah akidah. Jangan mati kecuali dalam keadaan benar akidahnya. Maka itu Rasulullah mengatakan fa innal anbiya la yuwarithu dinar wala dirham. Dirham. Sesungguhnya para nabi enggak mewariskan dinar wa dirham. Dinar dan dirham itu perak dan emas. Enggak mewariskan harta. Innama yuwarithul ilm. Sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadha fa akhadha bihaddin wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi ini, dia telah mengambil warisan yang banyak. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'u dzurriyyatahum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman, lalu anak cucu mereka mengikuti keimanan, maka kami akan kumpulkan mereka nanti di yaumul kiamah bersama keluarga dan anak cucu mereka, karena mereka sama-sama beriman. Jadi sebenarnya yang paling penting kita wariskan kepada anak kita adalah agama. Semakin maju zaman, zaman tidak pernah salah, tapi yang mengisi zaman itu yang berubah. Zaman dari dulu malam ya tetap malam, waktu ya tetap 24 jam, siang ya tetap siang. Zaman waktu tidak pernah salah, yang salah pengisi zaman. Kita sekarang mungkin kalau kita tidak mengajarkan agama yang benar kepada anak kita tentang tauhid yang benar, tentang akidah yang benar, nanti akan datang waktunya mereka bingung dan mereka asing dengan agama mereka sendiri. Bukankah ini pernah terjadi? gimana? Spanyol. Spanyol dulu negara Islam, Pak. Andalus. Banyak ulama-ulama dari Andalus. Bahkan buku-buku ulama hadis Andalus zaman Imam Ahmad, abad ketiga Islam, Andalus itu sudah dibawa Islam. Tapi sekarang mungkin yang betul-betul tahu Islam di sana sedikit. Apa yang diwariskan orang tua mereka? Mungkin orang tua mereka mewariskan harta, mewariskan barang, mewariskan benda. Tapi ketika yang bukan diwariskan itu bukan agama, bukan akidah, layan, Pak, gak bermanfaat. Kalau seorang ayah, orang tua, seorang ibu mewariskan kepada anak-anaknya itu adalah ilmu agama yang benar, maka ini ilmu yang bermanfaat. Walaupun ayah ibunya telah mati, maka pahala terus mengalir kepada kedua orang tuanya. Apa dalam hadis riwayat Bukhari atau Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amal." Jika Bani Adam mati, terputus amalnya. Kecuali sedekah, anak yang soleh, ilmu yuntafa'bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang paling bermanfaat ya ilmu akidah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mengajarkan kepada anak-anaknya akidah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada anak-anaknya akidah. Bahkan kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah mengajarkan akidah. Ini pun kita harus tanamkan kepada keluarga kita tentang akidah yang benar. Harus tanamkan kepada keluarga kita tentang ilmu agama yang benar. Bagaimana tidak, Pak? Kalau kita mau, kita katakan ya sudah, Ustaz. Tugas ilmu anak, tugas belajar ngajarin ilmu agama, kan dia punya guru agama di sekolahan, Ustaz. Saya mau tanya, guru agama di sekolahan kebanyakannya dari mana, lulusan mana, Pak? Iya, IN. Kita bukan berarti meremehkan atau merendahkan, tidak. Cuman kita hati-hati. Dosennya aja menghalalkan zina. Itu dosennya, Pak. Yang kelas doktornya, yang di kelas dia ngajar, bikin tesis, tesisnya pun hampir digolkan. Lah guru kita, anak-anak kita calon belajar sama mereka, karena mereka mencetak guru-guru agama. Yang kalau mereka bawa ijazah lebih diterima daripada saya bawa ijazah, karena saya jenggotan, belum tentu diterima. Tapi kalau ijazahnya dari mereka, lebih terima. Anak kita mau diajarin sama mereka, apa kira-kira, Pak? Apa kira-kira yang akan diajarkan? Kalau kita gak bentengin mereka di rumah dengan akidah yang benar, rusak. Rusak akidah mereka. Orang-orang Indonesia sekarang menyangka, wah ini Indonesia berubah sekarang seperti ini, Ustaz. Tidak, sebenarnya sudah dahulu sebelum Indonesia adalah negeri-negeri Timur Tengah. Mesir diserangi dengan pemikiran liberalis lebih dulu dari kita. Syria diserangi dengan pemikiran liberalis yang merusak akidah lebih dulu dari kita. Karena mereka anggap di situ manbaul ilm, di situ dianggap adalah pusatnya ilmu Islam dulu. Jadi itu dulu yang dibombardir sama mereka. Kalau itu bisa masuk, nanti muridnya semua akan ikut. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap akidah anak kita? Gurunya, Ustaz. Benar apa salah jawab? Kalau saya tanya siapa yang paling bertanggung jawab terhadap akidah anak kita? Orang tua. Jangan sampai orang tua bilang, enggak Ustaz, saya udah bayar guru. Subhanallah. Apakah ketika sudah bayar guru lalu cuci tangan? Saya enggak mau tahu akidah dia apa. Yang penting sudah saya fasilitasi. Ingat, guru agama itu bukan guru mereka yang sebenarnya. Guru mereka yang sebenarnya adalah orang tua, ayah, bapak, ibu. Ini yang mengajarkan akidah yang benar. Kalau orang tuanya sendiri gak ngerti akidah yang benar, lebih bencana lagi, Pak. Di sekolah dibombardir dengan pemikiran-pemikiran yang rusak, di rumah gak ada tameng. diistilahkan di rumah gak ada senjata, penolak senjata ampuh. Akhirnya dibombardir habis itu pemikiran dia. Begitu nanti dia besar, kecetaklah dengan cetakan yang jelas, cetakan yang bukan dari sumber asli Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Lah, kalau begitu di mana tanggung jawabnya? Ya kita yang di masjid ini nih, nih panitia masjid, DKM masjid, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ustaz-ustaz, ikhwah-ikhwah. Nah, kita ini yang membentengi keluarga kita. Kita ini yang membentengi akidah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita tunjuk orang lalu kita lupakan diri kita sendiri, enggak bisa. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan kata Allah jaga dirimu dan keluarga orang lain, bukan. Jaga dirimu dan keluargamu. Lah kita yang tanggung jawab terhadap keluarga kita. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita mempelajari akidah. Bukunya apa, Pak? Akidah Salaf Ashabul Hadis. Udah kita bahas lah ya akidah salaf. Kenapa pakai kalimat salaf? Buku ini tahun berapa? Enggak perlu diulang lagi lah. Pembahasan yang terakhir yang kita bahas adalah bahwasannya bagaimana sikap para ulama terdahulu. Nah, kalau pakai ulama terdahulu kayaknya lebih lembut nih. Padahal kalau ulama terdahulu diganti dengan bahasa Arab, bagaimana sikap ulama salaf? Sama enggak? Artinya sama sebenarnya. Cuman kalau kadang-kadang orang kalau udah pakai kalimat salaf, wah ini hah? Wah, Wahabi. Ini udah ya udah kita ganti. Ulama terdahulu. Siapa ulama terdahulu? Tabi'in, atsba'u tabi'in. Bagaimana sikap mereka dalam menghadapi ayat-ayat Quran atau dalam menghadapi hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan sifat Allah? Bagaimana sifat mereka? Bagaimana sikap mereka? Sikap mereka cuma satu, sami'na wa ta'na. Kami paham maknanya, kami paham kandungannya, kami paham artinya, tapi bagaimananya hanya Allah yang tahu. Artinya kami tahu, maksudnya kami tahu, kaifiyahnya Allah yang tahu. Mereka enggak nolak. Oh, ini enggak masuk akal saya. Ini udah kita bahas berapa kali. Yang bisa masuk akal kamu itu yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu bayangkan, yang bisa kamu pikirkan, yang bisa kamu analogikan, itu yang bisa masuk akal kamu. Bisakah masuk ke akal kamu sesuatu yang gak bisa kamu pikirkan? Gak bakal bisa kan, Pak? Ya tidak? Allah, bisakah kita pikirkan? Gak bisa. Karena kalau kita pikirkan, berarti pemikiran kita ini membayangkan Allah. Ketika kita membayangkan Allah, samakah pikiran kita dengan Allah? Tidak. Kalau kita katakan sama, berarti kita telah menyamakan Allah dengan imajinasi kita. Berarti menyekutukan Allah. Dalam apa? Kesamaan. Kenapa sih dia nolak? Wah, saya gak percaya, ayatnya bukan begitu maknanya. Karena dia sudah mengimajinasikan dulu tentang Allah. Sehingga ketika dia sudah mengimajinasikan dan dia membenarkan, mengaminkan imajinasinya, sehingga kata imajinasinya itu gak mungkin karena gak sesuai dengan imajinasi saya. Sehingga dia tolak apa yang Allah kabarkan dan mengaminkan, membenarkan imajinasinya. Sehingga dia caranya ditolak, bukan itu artinya. Jadi artinya apa? Carilah arti-arti yang lain yang menurut dia lebih masuk akalnya. Padahal sama saja, dia lari dari satu masalah pergi ke masalah yang lain, intinya sama. Coba saja, apa kata dia? Oh, kalau contoh ya Pak, yang mengabarkan Allah punya tangan siapa? Allah. Yang mengabarkan juga baginda Rasulullah dalam hadis, dalam ayat jelas. Ketika Allah berkata kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi?" Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud dengan yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Yang bilang Allah punya tangan siapa? Allah. Yang paling tahu tentang Allah siapa? Allah. Adakah manusia yang pernah lihat Allah? Gak ada. Tiba-tiba dia bilang, enggak, Allah gak punya tangan. Ente udah lihat? Belum. Lalu kok ente bilang gak punya tangan, tahu dari mana? Karena akal ana mengatakan gak punya tangan. Kalau dia punya tangan berarti sama kayak makhluk. Kalau begitu apa artinya di sini? Artinya di sini adalah kekuatan. Kalau ente artikan tangan berarti ente mengatakan Allah seperti makhluk. Ya udah, kalau begitu artinya apa? Artinya kekuatan. Kita balikin. Kamu telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk punya kekuatan, Allah punya kekuatan. Berarti itu kamu nyamain Allah dengan makhluk loh. Apa jawabannya? Oh beda. Kekuatan Allah gak terbatas. Kekuatan Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran dia. Kekuatan makhluk itu sesuai dengan kelemahan makhluk. Benar gak jawabannya? Benar. Kita bilang itulah tangan. Tangan Allah gak seperti tangan makhluk. Jangan nanti bayangin seperti tangan makhluk. Kenapa dari awal nanti gak mengatakan kaidah ini? Laisa kamitslihi syai'un. Gak ada yang seperti Allah. Lari-lari akhirnya kembali ke akidah yang sama. Ke kaidah yang sama. Tidak ada yang seperti Allah. Tapi beda kata dia. Apa bedanya? Kalau dia punya tangan berarti dia punya zat a'rad. Kalau dia zat a'rad berarti pasti makhluk. Lah ini mereka menganggap semua yang ada itu adalah makhluk. Lah, anggapan ini yang salah. Jadi istilah mereka, kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab filsafatnya, kalau seandainya Allah itu a'rad, a'rad itu suatu benda. Berarti benda itu makhluk. Kalau begitu, Allah itu makhluk. Dan gak mungkin Allah makhluk. Kalau begitu, Allah itu gak ada dalam benda. Jadi Allah hakikatnya apa? Zat, benda, atau hawa, atau apa? Gak bisa jawab dia. Kenapa gak bisa jawab? Karena dia gak pernah lihat Allah. Nah kalau begitu, kalau gak pernah lihat Allah, pantaskah akal kita berbicara tentang Allah? Gak pantas. Kalau begitu bagaimana sikap yang sebenarnya? Sudah serahkan sebagaimana Allah kabarkan. Di yaumul kiamah Allah tanya nanti, ya Allah, aku meyakini ini karena engkau katakan di Quran. Engkau yang mengabarkan di Quran. Dan aku yakin engkau yang paling tahu tentang dirimu dan sifatmu. Dan engkau tidak seperti makhlukmu. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Ini dia yang kemarin kita bahas. Akidahnya ulama terdahulu. Bahkan mereka tidak mentakwilkan. Mentakwilkan itu merubah maknanya. Tidak mentahrifkan, merubah lafadznya. Tidak juga memajaskan, tidak. Tidak memajaskan dengan yang lain. Yaitu amiruha kamaja. Lafadznya jelas, gak perlu lagi dikiaskan, gak perlu dimajaskan, gak perlu diumpamakan, gak perlu. Itu bukan lafadz perumpamaan, itu lafadz yang jelas. Karena Quran diturunkan bilisanin arabiyyin mubin. Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Di sini dikatakan lagi, wa ayatu kitabul akhbar Rasulullah sahih munirah natiqa biha sifat wa ghairu katsir. Ayat-ayat Al-Qur'an dan kabar-kabar Rasulullah SAW yang sahih menerangkan bahwasannya dan menyebutkan tentang sifat-sifat yang seperti ini banyak sekali. Kalau kita mau sebutkan, maka buku ini akan menjadi panjang. Wa dzakara ittifaq, kemudian dia menyebutkan dan disebutkan ittifaqul a'immatil millah wa ulama'iha, dan disebutkan kesepakatan para imam imam agama dan ulama-ulama mereka bahwasannya tilka akhbaru waridah biha. Mereka sepakat bahwa kabar-kabar yang sahih ini semua datang dari Rasulullah SAW. Wa aktsaruha mukharraj bil asanid sahih. Bahkan kebanyakannya dikeluarkan dengan sanad-sanad yang sahih dalam Kitabul Intisar. Wa syartuna fi awal hadzal kitab. Sementara syarat kita ketika menulis buku ini, kata Imam Sobuni. Syarat kita menulis buku ini adalah ikhtisar wa iktisar, kitab yang ringkas dan mencakup. Ala adna miqdar, sekecil mungkin kita akan ringkas buku ini. Duna ikhtar bi riwayat al-akhbar wa dhikr asanid sahih inda naql athar musannif al-masanid wa sahih al-kibar. Tanpa kita menyebutkan riwayat-riwayat yang banyak, sanad-sanad yang sahih yang dinukilkan dari orang-orang penulis-penulis buku yang sahih sebelum ini. Jadi intinya dia enggak mau menyebutkan sanad-sanad yang banyak bukan karena enggak ada, karena dari awal dia sudah katakan buku ini saya tulis hanya untuk ringkas. Kalau mau disebutkan pendapat-pendapat semua ulama-ulama terdahulu dengan sanadnya, tentu akan terbukti bahwasannya mereka akan beriman dengan nama dan sifat Allah sesuai yang Allah namakan Amirruh Kamaja, tidak merubahnya, tidak mentakwilnya, tidak juga menggantinya, tidak juga memajaskannya, tidak mengumpamakannya. Dia katakan lafadznya sebagaimana datangnya, karena Allah yang paling tahu tentang dirinya. Kemudian dikatakan bab berikutnya, bab Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhlukin. Bab setelahnya adalah Al-Qur'an kalamullah. Al-kalamu huwa lafdzul murakkabu mufidu bil wad'. Kalam itu ya, Al-Quran itu kalam Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Ini poin yang berikut. Al-Quran itu intinya lagi, Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran itu sifat Allah. Sifat Allah tidak mungkin makhluk, karena bagian dari Allah. Sesuatu yang bagian dari Allah dan keluar dari Allah, dia adalah Allah, bukan makhluk Allah. Ini lebih dalam lagi Pak, di pembahasan lebih serius lagi. Allah subhanahu wa ta'ala, dia zat yang maha mulia. Maka apapun yang keluar dari Allah, maka dia adalah bagian dari Allah. Iya tidak? Dan apapun yang keluar dari Allah, bagian dari Allah, maka dia pun Allah, bukan makhluk. Berbeda dengan makhluk. Kita ini makhluk. Apapun yang keluar dari kita maka menjadi makhluk. Imajinasi kita keluar dari akal kita, imajinasi makhluk tidak? Makhluk. Suara saya keluar dari saya yang makhluk, menjadi makhluk tidak? Makhluk. Karena saya makhluk. Adapun yang keluar dari Allah maka dia bukan makhluk, tapi dia adalah Allah. Karena tidak akan ada mungkin makhluk yang bercampur dengan Allah. Sekarang pembahasannya, Allah berbicara. Yakini dulu Allah berbicara. Kenapa harus diyakini? Karena Quran mengabarkan. Fa in istajaraka, jika mereka, atau dalam Quran di sini katakan, ya, hatta yasma' kalam Allah, sampai mereka mendengar kalam Allah, perkataan Allah. Berarti Allah berbicara dengan sesuatu yang bisa didengar, karena Allah katakan hatta yasma' kalam Allah. Ketika Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, apa kata Musa kepada Allah? Nabi Musa berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku ingin melihat kamu. Apa kata Allah? Unzur ila jabal, kamu lihatlah kepada gunung. Perkataan Allah untuk menjawab Musa di sini, perkataan yang bersuara dan didengar oleh Musa. Maka Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang jelas. Ini poin yang pertama dulu. Apakah Allah berbicara dengan Musa itu berbicara berupa ilham atau berbicara berupa lafadz yang didengar oleh Musa? Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, ini pendapat seluruh Ahlussunnah termasuk Imam Ahmad, mengatakan bahwasannya kalam Allah, Allah berbicara dengan Musa itu adalah suara yang didengar oleh Musa, bukan ilham yang Musa mendengar atau membayangkan ilham di dalam jiwanya. Apa dalilnya bahwa Musa mendengar kalam Allah? Allah berfirman, Tadi yang kita baca salah satunya, hatta yasma kalam Allah, sampai mereka mendengar ucapan Allah. Berarti sesuatu yang didengar berarti bisa terdengar, berarti bersuara. Karena terdengar. Sekarang Quran yang terdengar itu ketika dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti suara yang terdengar itu adalah bagian dari Allah. Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Yang lain, dalam Quran yang lain, Allah berfirman, fa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa ajirhu, dalam surat At-Taubah ayat 6. Jika salah seorang minal musyrikin, dari orang musyrik itu minta perlindungan kepada kamu, maka perlindungkanlah, hatta yasma' kalam Allah, sampai mereka mendengar kalam Allah, perkataan Allah. Berarti perkataan Allah dapat didengar. Dan Jibril alaihissalam, innahu tanzilu rabbul alamin nazala bihrul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Berkata di sini Syekh, yashhadu ashabul hadis, para ashabul hadis meyakini bahwasannya Al-Qur'an itu kalam Allah. Apa sih kalam? Kalau dalam definisi bahasa Arab al-kalam, kalam itu dalam bahasa Arab adalah lafaz. Berarti lafaz yang terdengar. Lafdun murakkab, yang tersusun. Lafdun murakkabun mufidun, yang memberikan faedah. Biwada', sesuai kaedah bahasa Arab. Jadi kalau kita melihat kepada definisi kalam, hatta yasma' kalam Allah, sampai mereka mendengar kalam Allah. Apa itu kalam? Kalam itu lafad masmu'ah, lafad yang terdengar, itu kalam namanya. Maka kalam itu, kalau lafad itu terdengar dari Allah dan keluar dari Allah, maka dia bagian dari Allah. Sesuatu yang bagian dari Allah bukan makhluk, maka dia Allah. Dikatakan lagi di sini, Quran kalam Allah wa kitabu wa khitabu wa wahyu wa tanzilu ghairu makhlukin. Quran itu adalah kalam Allah, pembicaraan Allah, wahyu Allah, bukan makhluk. Man qala bi khalqi wa taqada fa huwa kafir indahum. Barang siapa yang mengatakan Quran itu makhluk dan meyakini bahwa Quran itu makhluk, maka dia telah kufur. Kenapa kufur? Karena berarti meyakini ada makhluk yang keluar dari Allah. Kalau ada meyakini ada makhluk yang keluar dari Allah, berarti meyakini ada Allah bersama makhluk. Ini adalah kekufuran. Kita katakan di sini, wal Qur'anul ladzi huwa kalamullah wahyu wal ladzi nazala bi Jibril ala lisan ar-rasul. Dia Quran yang Allah turunkan itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Jibril. Jadi Jibril mendengar suara Allah ketika berbicara, Jibril mendengar, lalu Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada kita, maka yang sampai kepada kita adalah ucapan Allah yang disampaikan Jibril kepada Muhammad, Muhammad kepada kita. Maka yang sampai kepada kita adalah ucapan Allah. Allah berbicara. Kemudian dikatakan di sini, والذي نزل بجبريل على رسول القرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. Sebagaimana Allah berfirman, innahu tanzilu rabbil alamin, sesungguhnya dia diturunkan dari Allah rabbul alamin. Nazala bihi ruhul amin, yang menurunkannya adalah ruhul amin Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin, kepada hatimu agar engkau menjadi pemberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Wa huwal ladzi ballagha rasul ummatah, Quran itu yang Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Kama umiru bih, sebagaimana Allah perintahkan. Ya ayyuhar rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Fakana alladhi balagha kalamu, maka yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kalamullah. Karena ucapan itu disandarkan kepada siapa yang pertama kali berbicara. Adapun kita yang menyampaikannya hanya menyampaikan, tapi tetap ucapan itu disandarkan kepada siapa yang pertama kali berbicara. Contoh, ketika saya mengatakan ini, man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, yufaqihu fid din, Allah faqihkan dia agama. Perkataan siapa ini? Perkataan Rasulullah. Dari siapa kalian dengar? Barusan saya yang baca. Tapi kenapa ketika saya tanya perkataan siapa ini? Ini perkataan Rasulullah, karena dia yang pertama kali bicara. Maka ucapan itu disandarkan kepada siapa yang pertama kali bicara, dan saya cuma menyampaikan. Kul huwallahu ahad Allahus samad. Saya bicara sekarang. Kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perkataan siapa ini? Perkataan Allah. Saya cuma menyampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Jibril kepada baginda Nabi Muhammad, dan baginda Nabi kita Muhammad menyampaikan kepada kita, itu adalah ucapan Allah. Bukan ucapan Jibril, bukan ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, atamnauni an uballighu kalam rabbi? Apakah kalian menghalangi aku untuk aku menyampaikan ucapan Rabbku? Wa huwal ladzi tahfadzu fi sudur, maka itulah yang dihafal di dada, yang dibaca di lisan, ditulis dalam Quran. Kaifa matasarrafa bi qiraatil qari, bagaimanapun orang yang membacanya, yang dilafadzkan dengan lafaz, yang dihafalkan orang-orang yang menghafal, dan ketika dibaca fi ayyi mawdhi quri'a au kutiba fi mashahif ahli Islam al wahyi sibyanihim wa ghairihi kullu kalamullah. Apapun yang ditulis, yang dibaca, bahkan ditulis dalam lembaran-lembaran anak-anak kalian, maka itu semua adalah kalamullah, ucapan Allah. Wa huwal Qur'an, dia itu adalah Qur'an. Bi'ainihi alladhi naqulu lahu anna ghairu makhluk, itu yang kita katakan Qur'an ghairu makhluk. Faman za'ama anna makhluk faqad kafara billahil azim, barang siapa yang mengatakan bahwa dia makhluk, maka dia telah mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Para hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini atau akidah ini akidah yang menyebabkan Imam Ahmad dipenjara. Jadi di zaman Imam Ahmad terjadilah sebuah fitnah, berubahnya akidah. Apa itu berubahnya akidah? Bahwasannya sebagian orang-orang, ulama-ulama di kalangan di zaman Imam Ahmad, sudah mulai mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak berbicara. Lalu bagaimana caranya? Jibril hanya diberikan ilham. Ilham Jibril diberikan ke Muhammad juga berupa ilham, bukan dengar suara. Maka tidak ada Allah berbicara. Sehingga mereka menganggap yang ada itu adalah makhluk Allah, bukan bagian Allah. Imam Ahmad tetap dalam pendiriannya dan akidahnya bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin. Akhirnya Imam Ahmad radhiyallahu anhu diberikan hukuman oleh pemerintah ketika itu, oleh raja ketika itu, dengan dipenjara, dipukul dan disiksa agar dia meninggalkan akidah ini. Katakan Al-Quran makhluk, kata Imam Ahmad tidak. Bahkan sebagian ulama di zaman itu yang sempat disiksa bersama Imam Ahmad, mereka telah mengatakan Al-Quran itu makhluk dalam rangka terpaksa daripada dibunuh, kecuali Imam Ahmad. Walaupun disiksa bagaimanapun, dia tidak mau mengatakan Quran itu makhluk. Dia katakan Quran kalam Allah, sampai tulang rusuknya patah disiksa, Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dalam keadaan seperti ini, datanglah murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam sebuah riwayat dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal kalau mengajarkan ilmu agama di Baghdad, itu yang hadir hampir ribuan, bahkan 5000 orang. Datanglah sebagian murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal menjenguk Imam Ahmad bin Hanbal dalam penjara. Ya Imam, sebutkan apa yang kau inginkan. Kalau seandainya engkau inginkan pemerintahan ini, kerajaan ini kami lawan, maka kami akan melawannya. Semua kami murid-muridmu siap melawan. Kata Imam Ahmad, sabar. Sabar sampai Allah berikan kita jalan. Tapi ternyata memang setelah beberapa tahun perjalanan, Imam Ahmad tidak boleh ngajar, Imam Ahmad dipenjara, sampai akhirnya Allah takdirkan, Allah ganti dengan raja yang baru, yang dia malah mendukung Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal diperbolehkan lagi mengajar. Tapi orang-orang yang tadinya bermusuhan dengan Imam Ahmad bin Hanbal, begitu mendapatkan raja yang baru yang berbeda akidah dengan mereka, mereka langsung berbalik badan. Apa berbalik badannya? Mereka lagi tidak mengatakan Quran makhluk, enggak berani. Tapi mereka berubah lafdi bil Qurani makhluk. Lafadku ketika mengucapkan Quran itu makhluk. Kenapa mereka bilang seperti ini? Karena mereka sudah kepepet, sekarang rajanya sudah berakidah seperti akidah Imam Ahmad, sehingga mereka bikin perkara yang rancu. Lafdi bi Quran makhluk, lafadku dengan Quran makhluk. Ini kalimat benar apa salah? Kalau yang diinginkan lafadku, lafad saya, suara saya, huruf-huruf yang keluar dari mulut saya, jelas itu makhluk, karena keluar dari makhluk. Tapi yang mereka inginkan adalah Qur'annya, bukan lafadnya. Maka mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk. Apanya? Tintanya, kertasnya, itu makhluk. Lah kalau tintanya, kalau kertasnya gak ada perbedaan sama kita, kita gak bersih, itu makhluk. Tapi mereka ingin buat rancu. Yang mereka inginkan sebenarnya kalamullah yang tertulisnya makhluk atau bukan. Mereka bilang, mengatakan tinta itu makhluk. Mereka katakan yang huruf-huruf itu makhluk. Mereka katakan kertas itu makhluk. Betul itu makhluk. Bahkan suara kita makhluk. Tapi sekarang kalau yang dibacanya ucapan Allah yang pertama kali, makhluk atau bukan? Mereka mengatakan, mereka tidak akan pernah mengatakan itu. Mereka akan mengatakan lafdi bi Quran makhluk. Maka dari itulah para ulama langsung menyerang mereka. Barang siapa yang mengatakan lafadku dengan Quran makhluk, maka dia jahmi. Karena mereka berkedok dengan ini supaya mereka bisa mengatakan Quran itu makhluk. Maka itu para ulama enggak membolehkan lafdi bi Quran makhluk. Mengatakan lafadku dengan Quran makhluk tidak membolehkan. Kenapa? Karena disinilah mereka bersembunyi. Padahal betul, lafaz kita ketika saya baca Quran alhamdulillahi rabbil alamin, lafaz saya, suara saya, makhluk tidak? Makhluk, benar. Tapi mereka inginkan Qurannya yang makhluk, yang dari Allah itu yang makhluk. Ya subhanallah. Itu adalah termasuk penyelisihan dan termasuk pelencengan dalam akidah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, dia tetap dalam pendiriannya mengatakan Al-Quran kalam Allah ghairu makhluk. Al-Quran itu ucapan Allah dan bukan makhluk. Sudah masuk waktu isya, tafadhal ya muazzam. Yes. juga. Sampai jam berapa? Syekhku Al-Hakim Abdillah Al-Hafidh. Siapa ini maksudnya? Imam Hakim, yang penulis buku terkenal Ismu Mustadrak Imam Hakim. Berarti Abu Utsman As-Sabuni langsung muridnya Imam Hakim. Aku mendengar dari guruku Imam Hakim. Apa kata Imam Hakim? Berkata Imam Hakim, aku mendengar dari Imam Abu Walid Hasan bin Muhammad. Hasan bin Muhammad berkata, aku mendengar dari Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah. Berkata Imam Ibnu Khuzaimah, gurunya Imam Hakim, guru dari gurunya Imam Hakim, Al-Quran kalamullah ghairu makhluki. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Faman qala innal Quran makhluk, barang siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, fahuwa kafirun billahil azim, dia telah kufur kepada Allah yang Maha Agung. Kenapa? Siapa yang bisa menjelaskan tadi? Saya sudah ulang beberapa kali. Kenapa orang yang mengatakan Quran itu makhluk bisa dianggap kufur? Karena Quran itu suara yang keluar dari Allah, huruf-huruf yang keluar dari Allah. Allah berbicara dengan suara dan huruf. Segala sesuatu yang keluar dari Allah maka bagian dari Allah, tidak mungkin makhluk. Jika meyakini itu makhluk, berarti meyakini bahwa Allah telah bersatu dengan makhluknya, atau Allah, bagian dari Allah ada makhluknya, dan itu enggak benar. Dan itu enggak benar. Allah musta'an. Kemudian dikatakan, la tuqbal syahadatu wa la yu'adil mar, enggak diterima syahadatnya, enggak dijenguk kalau sakit, wa la yusalla alaihi ilman, enggak disolatin kalau mati, wa la yufan fi maqabir muslimin, enggak dikuburkan kuburan orang Islam, wa yusattab fa inda wa illa turb unuq, minta taubat kalau enggak taubat dipukul, dipenggal lehernya. Perhatikan sekarang masalahnya adalah di sini Imam Abu Utsman As-Sabuni membawakan sanad sampai kepada Imam Ibnu Khuzaimah melalui Imam Hakim. Ini semua ulama yang kalau orang baca buku-buku hadis pasti tahu. Imam Ibnu Khuzaimah semua orang tahu, Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Malik orang tahu, sampai sekarang kita punya buku terjemahan riwayat Hakim, atau tadi Malik ya, riwayat Imam Hakim. Imam Hakim orang semua tahu. Apa kata mereka? Bahwasannya orang yang mengatakan Quran itu makhluk, maka dia akan dipenggal lehernya. Kalau dia enggak terima syahadatnya, enggak dijengukin sakit, tidak disolatin, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, bahkan sebagian mengatakan kalau seperti itu tidak lagi dapatkan warisan. Nah, ini konsekuensi kalau orang itu kafir. Berkata Syekh di sini yang mensyarah perkataan ini, wa huna labudda min bayan syai', harus di sini dirinci sedikit. Apa rinciannya? Orang yang kafir itu adalah orang yang kalau tegak bagi dia hujjah. Kalau tegak bagi dia hujjah, udah jelas, udah paham, dia ngerti bahasa Arab, dia buka buku para ulama, dia juga paham, tetap dia berkokoh, telah tegak bagi dia hujjah, bisa jatuh hukum ini. Ya. Adapun wa man yuqallid, adapun orang taklid, enggak tahu. Dia lebih percaya kepada guru-gurunya, diajak nganjak, diajak berpikir untuk tentang masalah ini enggak nyambung. Enggak paham subhatnya banyak. Maka jahil yang seperti ini, orang yang dianggap bodoh, hada qad yakunu dhal, bisa jadi orang seperti tersesat mubtadi, lakin la kafir. Tapi kita tidak mengkafirkan. Ini ta'liq dari Syekh Robi Hafizullah. Di buku yang saya baca ini, buku Syekh Robi. Jadi ketika Syekh di sini menghukumi bahwa orang yang tidak mengatakan Quran itu makhluk adalah kufur, Syekh Robi mengatakan perlu dirinci. Yang kufur itu orang kalau sudah ditegakkan hujjah. Adapun orang taklid, maka dia salah, tersesat, dan tidak bisa dikafirkan. Apa dalilnya? Kata Imam, kata Syekh Robi, inilah yang dilakukan ulama-ulama terdahulu seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal disiksa oleh raja Ma'mun, wala katsiran min hukam qudha wa ghairi, bahkan dihukum dari pemimpin-pemimpin di zaman itu, Imam Ahmad tidak mengkafirkan pemimpin yang menghukum dia. Bahkan Imam Ahmad mendoakan supaya mereka mendapatkan ampunan. Berkata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, "Tsumma innal Imam Ahmad da'a li khalifah." Kemudian Imam Ahmad mendoakan pemimpin. Dan selain mereka yang telah dharabah wahabasa, yang telah menyiksa dia dan telah memenjarakan dia, wastaghfar lahum, bahkan minta ampunkan untuk mereka, wahalla lahum mimma fa'alu bihi minaz zulm wa du'a ila qaulha wa du'a ila qaul alladhi huwa kufur, bahkan mendoakan kebaikan buat imam tadi walaupun imamnya telah melakukan perbuatan yang bisa mengantarkan kekafiran. Walau kanu murtaddin, kalau seandainya imam-imam itu menjadi, seandainya raja-raja itu kafir, tentulah Imam Ahmad tidak minta ampunkan. Paham ini maksudnya? Dalil Syekh Rabi. Kata Syekh Rabi apa? Kata Syekh Rabi bahwasannya Imam Ahmad dipenjara dikarenakan raja-rajanya yang memaksakan dia supaya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad tetap mendoakan raja-rajanya, menunjukkan itu tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Kalau seandainya kafir, Imam Ahmad tidak akan mungkin mendoakan untuk mereka. Imam Ahmad tidak akan istighfar lahum. Istighfar lahum itu memohonkan ampun untuk mereka. Lah yang dikatakan kafir siapa? Yang sudah paham dan tegak hujah. Adapun pemimpin-pemimpin ketika itu hanya muqallidin yang ikut-ikutan, enggak tahu. Orang taklid. Maka orang taklid belum tegak hujah maka dianggap jahil. Wa hada aqwal wa a'mal minhu ghairu min a'immatis shalihah minhum lam yakfir. Ini perkataan dan ini perbuatan dari Imam Ahmad, dan selain dari Imam Ahmad mereka tidak mengkafirkan muayyanin, orang tertentu. Di sini berarti kita dapat pelajaran. Ketika Syekh mengatakan orang yang mengatakan Quran makhluk itu kafir, itu hukum umum. Tapi ketika menjatuhkan vonis kepada orang per orang, perhatikan Imam Ahmad tidak langsung menjatuhkan vonis kepada makmun dengan kafir. Kenapa? Karena mungkin masih ada syubhat di kepalanya. Jadi dia enggak paham atau masih ada taklid dia. Jadi kalau sekarang saya ditanya, Pak, apa orang hukum minta kepada batu nisan? Apa hukumnya? Apa hukum orang minta kepada mayit? Apa hukumnya? Syirik. Perbuatan kafir tidak? Perbuatan kafir. Sekarang kalau tiba-tiba ada orang tertentu, satu orang minta, bisakah saya katakan kamu kafir? Beda. Bedakan perbuatan dengan orang yang melakukan. Ngambil punya orang yang bukan haknya, maling tidak? Maling. Hukum maling, hukum asal maling apa? Haram. Saya keluar dari sendal, kalau saya keluar dari masjid ini, tiba-tiba saya pakai sendal yang mirip dengan sendal saya bawa pulang. Si yang punya bilang saya maling, padahal dia enggak tanya sama saya, sendal saya mirip seperti dia. Bisakah saya dikatakan maling? Tidak. Kalau dilihat hukumnya, saya ngambil punya orang tidak? Ngambil punya orang. Tapi ketika ditanya di integrasi, ternyata saya salah ambil. Jatuhkah hukum maling kepada saya? Lah seperti itulah orang. Dia jatuh kesalahan. Iya, tanya dulu kenapa. Lah saya udah dari dulu begini sama guru-guru saya. Ketika kita jelasin gak masuk-masuk. Bahkan dia katakan gak selebih percaya sama guru saya, taklid. Taklid seperti ini salah. Bisa dikafirkan? Ketika syubhat masih ada di kepala dia, maka sebagian ulama mengatakan tidak bisa dikafirkan. Berbeda bicara umum dengan bicara hukum perorangan. Ketika ada orang lihat, maka itu kenapa hukum segala sesuatu harus, kalau ditanya dia seorang laki-laki keluar dengan perempuan yang bukan mahram dalam satu kamar yang sama, pastikah berzina? Orang kampung bilang dia berzina. Sampai diarak di tengah kampung, ditelanjang di tengah kampung kira berzina. Karena dikatakan telah berkeluar laki-laki dengan perempuan di kamar yang bukan mahram. Padahal ketika ditanya lagi, belum tentu berzina. Walaupun dohirnya seperti orang berzina. Dohirnya seperti orang berzina. Nah, seperti juga dohirnya dia melakukan kesyirikan. Kalau ditanya tentang perbuatannya, kita katakan syirik. Adapun kepada orangnya, tanya dulu. Tegakkan hujah dulu. Pahamkan dulu. Kalau belum ditegakkan hujah dan belum dipahamkan, tidak bisa. Ini rincian dari siapa? Syekh Rabi Hafidhullah Ta'ala. Kata Syekh Rabi, wahada akwal ala anna kafara bi qauman muayyan wa amma yadhkur. Kalau kita dapatkan perkataan-perkataan Imam Ahmad yang mengkufurkan orang tertentu personil langsung, atau kita dapatkan dalam riwayat lain Imam Ahmad tidak mengkufurkan langsung personil, itu disebabkan bisa jadi beda orang, beda keadaan, dan beda tentang masalahnya. Jadi kalau ada orang bilang, "Ustaz, ada fatwa Syekh Fauzan, Ustaz." Syekh Fauzan ditanya tentang nyembah kubur, kata Syekh Fauzan langsung kafir muayyan, Ustaz. Bisakah fatwa satu ini dimutlakkan kepada semua perbuatan? Perhatikan nih Syekh Robi mengatakan, kalau perhatikan di sini ya, wa hada aqwal wa amal minhu ghairu a'immatus shalihin, ini perbuatan dan perkataan Imam Ahmad tidak mengafirkan makmun, padahal makmun menyiksa dia, raja itu menyiksa dia. Wa inna Allah la yura fi akhiri. Naam. Begitu juga kata dia, ana la yukaffiru muayyanin. Di sini Imam Ahmad tidak mengkafirkan muayyan. Apa itu muayyan, Pak? Orang tertentu, langsung personil, tidak. Dari kelompok Jahmiyah yang mereka mengatakan Quran itu makhluk. Bahkan mereka mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat. Tapi waqad nukila an Ahmad mayadul. Bahkan telah dinukilkan dari Imam Ahmad yang semakna dengan ini, dia enggak mengkafirkan muayyan, orang tertentu. Wala anna kafara bi qauman muayyanin, tapi kadang-kadang Imam Ahmad mengkafirkan muayyan kepada orang yang lain, masalahnya sama. Dipahami maksudnya? Di satu masalah tentang Quran itu bukan makhluk, kepada makmun Imam Ahmad tidak mengkafir, tapi dalam masalah yang sama kepada orang yang lain Imam Ahmad mengkafirkan. Kata saya di sini, amma yadhkuru anhu fil mas'alati riwayatan. Terkadang disebutkan oleh Imam, disebutkan juga Imam Ahmad mempunyai dua riwayat. Fihi nadhar, itu salah. Imam Ahmad tidak punya dua pendapat di sini. Aw yahmilu amr ala tafsil. Wa yuqalu man kafara bi aini falyuqamud dalil. Maka dikatakan di sini Imam Ahmad itu bukan punya dua pendapat. Imam Ahmad pendapatnya satu. Tapi ketika ada si fulan tidak dikafirkan karena Imam Ahmad menganggap belum tegak hujah kepada dia. Adapun Imam Ahmad mengkafirkan yang lain karena Imam Ahmad menganggap telah tegak hujah kepada dia, walaupun masalahnya satu sama, karena beda orangnya maka beda hukumnya. Lah begitu juga orang sekarang yang bawa-bawa fatwa Syekh Fauzan tentang mengkufurkan orang tertentu. Ini Syekh Fauzan ditanya orang tertentu langsung kufur. Iya. Tapi enggak bisa itu menjadi pukul rata semua, oh, semua orang enggak bisa. Imam Ahmad seolah-olah punya dua fatwa. Orang tertentu ditanya dikatakan kufur, orang yang tertentu ditanya dikatakan enggak kufur. Masalahnya sama, orangnya beda. Berarti tergantung keadaan. Kalau ditanya masalahnya saja, apa hukumnya? Masalah umum, masalah ini kekufuran. Tapi ketika lihat orangnya, bisa jadi orang yang enggak paham, bisa jadi orang yang jahil, bisa jadi syarat-syarat untuk dikafirkan belum, atau ada penghalang-penghalang yang dikafirkan. Ini masalah terkadang orang banyak salah paham, sehingga mengatakan mudah mengkafirkan orang lain. Hukum umum, iya. Hukum perorangan, jangan kita bermudah-mudahan mengkafirkan orang. Kalau seandainya di dalam Islam, di dalam Islam hukum menuduh orang lain berzina, apa cambukan, apa hukumnya, Pak? Cambuk. Orang lain kita tuduh berzina tanpa bukti, apa hukuman bagi kita yang menuduh? Dicambuk. Dicambuk kita. Itu berzina. Sekarang bagaimana lagi hukum bagi orang yang menuduh orang lain kafir tanpa bukti? Maka itu dosa besar. Tidak boleh kita bermudah-mudahan mengkafirkan orang. Lalu saya tadi cerita bilang, Ustaz, katanya kalau tidak mengatakan Quran bukan makhluk, bukan kafir. Itu hukum umum. Dilihat syaratnya, bisa jadi dia belum paham, jangan-jangan belum pernah mendengar pembahasan ini. Ketika dibahas, oh iya, saya belum pernah dasar belajar di mana ya, Ustaz? Selama ini saya belum pernah belajar. Ya, belum pernah belajar mau ditegakkan hukum, bagaimana bisa? Maka dikatakan jahil. Sedikit lagi. Dikatakan di sini, waqala Abu Utsman, berkata Imam Abu Utsman As-Sabuni, amma lafdul bil Quran, masalah berikutnya. Adapun lafaz dengan Quran, fa inna Syekh Abu Bakar Ismaili Ajarjani menyebutkan dalam risalahnya yang dia telah menulisnya untuk ahli Jailan. Untuk ahli Jailan, itu Jailani. Innahu man za'ama anna lafdul bil Quran makhluk, yuridu bil Quran faqad qala bi khalqil Quran. Maka Imam Abu Bakar Al-Isma'il mengatakan, Barang siapa yang mengatakan bahwa lafadznya dengan Quran itu adalah makhluk, tapi yang diinginkan Qurannya bukan suaranya, maka dia telah mengatakan Quran itu makhluk. Berkata Imam Mahdi At-Tabari dalam kitabnya, Ibnu Mahdi At-Tabari, Imam At-Tabari berkata dalam kitabnya Al-I'tiqad alladhi sana, yang dia telah tulis di negerinya, sesungguhnya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dia katakan mazhab di sini. Dalam kitab Imam At-Tabari mengatakan sesungguhnya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah al-qawlu bi anna al-Qur'an kalam Allah. Mereka berpendapat bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan Allah, wahyu dari Allah, diturunkan dari Allah, perintah Allah, larangan dari Allah, bukan makhluk. Barang siapa mengatakan dia makhluk, maka dia telah kafir kepada Allah. Sesungguhnya Al-Quran yang di dada kita dihafal, yang di lisan kita dibaca, yang di kertas-kertas tertulis, itu adalah kalam Allah yang Allah berbicara dengannya. Barang siapa yang mengatakan Quran bilafdi, sesungguhnya lafadku dengan Quran itu makhluk, atau lafdi bi Quran, atau lafadku ketika baca Quran adalah makhluk, fahuwa jahilun dalun kafirun billah. Maka orang seperti ini adalah orang jahil, orang dal, orang kafir billah. Kenapa? Karena lafad ini mereka gunakan untuk sembunyikan akidah mereka, akidah Jahmiyah. Berkata Syekh Abu Utsman, "Inna badakartu hadzal fasl bi'aini min kitab Ibnu Mahdi." Aku sengaja menukilkan ini langsung dari kitab Ibnu Mahdi karena aku menganggap ini perkataan dia yang baik. Fa innahu tiba'u salaf ashabul hadis, karena dia mengikuti ulama-ulama terdahulu dari ashabul hadis. Fi madzakaru ma tabahuri ilmi kalam. Padahal Imam Tabari sendiri orang yang sangat luas pengetahuan ilmu tentang ilmu kalam, wa tasanifu katsira fi, bahkan dia banyak tulisan tentang ilmu kalam, wa taqaddumu wa tabarruzu inda ahli, bahkan dia tahu betul ilmu kalam, ilmu filsafat, tapi dia tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Berkata Syekh Utsman Abu Utsman As-Sabuni, mengabarkan kepadaku Abu Abdullah Al-Hafidz, maksudnya adalah Allah alam Abu Abdullah Al-Hafidz di sini Imam Hakim. Qara'tu bi khatti Abi Amr Al-Mustamili, aku baca langsung dengan tulisannya Abu Amr Al-Mustamili, aku mendengar Abu Utsman Sa'id Ashkab As-Sa'ash yaqul, aku berkata kepada Ishaq bin Ibrahim An-Nasaiburi tentang lafaz di Quran. Dia langsung tanya, lafazku dengan Quran ini apa? Maka dijawab oleh para ulama, layan bagi anyu najir fi hada, enggak pantas berdebat dalam masalah ini. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhlukin, Al-Qur'an itu ucapan Allah, bukan makhluk. Ini poin yang ketiga. Ketika mereka sudah tidak punya hujah lagi dan mereka sudah terpojokkan bahwasannya Al-Qur'an itu kalamullah ghairu makhluk, ketika sudah mengganti khalifah di zaman Imam Ahmad, Imam Ahmad sudah mulai mengajar lagi, dan khalifah ketika itu berkeyakinan seperti Imam Ahmad bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, mereka ingin menyembunyikan akidah mereka dengan kata bahwasannya lafdi bil Quran makhluk, lafadku dengan Quran ini makhluk, padahal yang mereka inginkan adalah Al-Qurannya. Maka dari itu para ulama melarang mengatakan lafzi bi Quran makhluk, karena lafaz ini dijadikan tameng bagi orang-orang Jahmiyah untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Allah musta'an. Ya. Jadi Quran kalamullah, Quran bukan makhluk. Afat kita, suara kita, maka itu adalah makhluknya. Adapun yang dibaca Qur'annya bukan makhluk. Dikatakan lagi di sini. Berkata Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam i'tiqadnya yang dia telah menulisnya, amma qawlu al-fadl ibad fi Qur'an fala athara fi na'lamu an sahabi. Adapun ucapan pembahasan tentang lafaz seorang hamba ketika membaca Quran, tidak ada dan kami tidak tahu ada sahabat dan tabi'in yang membahas masalah ini. Illa aman fi qawli ghani wa syifa. Kecuali ucapan-ucapan orang-orang yang ghobi dan syifa. Fittiba'i rusdul wa huda wa huwa yaqulu qawlu maqam a'immatul ula Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal fa inna Aba Ismail At-Tirmizi haddatsani qala, sesungguhnya yang ada adalah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal bahwasannya Imam Tirmizi berkata kepadaku, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Berarti ini riwayat siapa? Imam Ibnu Jarir At-Tabari dari Imam Tirmizi sampai Imam Ahmad bin Hambal. Berkata, aku mendengar Ahmad bin Hambal berkata, lafdiyah Jahmiyah. Orang yang berbicara tentang lafadku berQuran itu adalah Jahmiyah. Karena mereka ingin tutupi akidah mereka, pura-pura kayak gitu. Pura-pura mengatakan lafadz di Quran. Karena Allah mengatakan fa'jirhu hatta yasma' kalamullah. Mimman yasma'? Dengan melindungi mereka sampai mereka mendengar kalam Allah. Maka Imam Ahmad berkata, ketika orang musyrikin itu minta perlindungan ke Rasulullah, Rasulullah melindungi. Lalu Allah katakan, lindungi mereka sampai mereka mendengar kalam Allah. Pertanyaannya, orang musyrikin ketika itu Allah bilang lindungi sampai mereka mendengar ucapan Allah. Dari siapakah orang musyrikin mendengar ucapan Allah? Apakah langsung dari Allah? Tidak. Dari siapa yang bacakan dia? Rasulullah. Maka apa yang dibacakan Rasulullah adalah kalam, kalam Allah. Maka kalam Allah adalah Quran. Gak perlu dibahas lafadznya, gak perlu dibahas tintanya, gak perlu dibahas kertasnya. Quran, kalam Allah, ghairu makhluk. Kemudian berkata, aku mendengar jamaah min ashabina, dari kumpulan banyak dari teman-temanku yang aku tidak hafal semua namanya, dia menyebutkan dari Imam Ahmad, sesungguhnya Imam Ahmad berkata, man qala lafdi bil Quran makhluk fa jahmi. Barang siapa mengatakan lafadzku dengan Quran makhluk, maka dia Jahmiyah. Wa man qala ghairu makhluq fa huwa mubtadi. Barang siapa yang mengatakan bukan makhluk, maka dia mubtadi. Berkata Muhammad bin Jarir At-Tabari, berkata lagi Imam Tabari, la qawla fi dhalika indana yajuzu an naqula ghairu qawl id lam yakun lana fi imam na'tan bihi siwa fa fi kifayati muqna' wa huwa al-imam muttabi. Maka kata Imam Ibn Jarir, maka tidak ada ucapan lain bagi kita, tidak boleh kita mengatakan yang lain kecuali yang seperti dikatakan Imam Ahmad, karena dia imam yang harus kita ikuti. Perkataan dia cukup dan menenangkan. Wa wal imam muttabi, dan dia imam yang harus diikuti. Ridwanullah alaih, rahmatullah alaih, wa ridwanullah alaih, dan Allah meridhoi dia. Jadi saya tadi mengatakan Imam Ahmad radhiyallahu an radhiyallahu anhu, ternyata di sini Imam Ibnu Jarir juga mengatakan Imam Ahmad ridwanullah alaih. Sama ridwanullah alaih atau radhiyallahu anhu. Wahada alfad Muhammad bin Jarir alladhi naqaltuhu nafsuha. Ini perkataan Imam Ibn Jarir yang langsung kunukilkan, langsung enggak kurubah. Hahuna min kitab i'tiqad. Ini kuambil dari kitab Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam kitabnya i'tiqad. Wa qultu wa huwa ana, yakni Muhammad bin Jarir, qad nafa an nafsi bihadha al-fasl alladhi dhakara fi kitab kullu man usiba ilayhi wa qudifa bi wa udul an sabili sunnah aw mil ila shay'in min al-bid'ah. Dalam buku ini Imam Ibnu Jarir At-Tabari telah menafikan, membantah semua yang dinisbahkan kepada dia dari tuduhan-tuduhan yang melenceng dari al-qidah sunnah wal jamaah, dari perkataan-perkataan yang bid'ah. Alladhi haqau an Ahmad radhiyallahu anhu wa arda anna lafdi Jahmiyah sahih an. Adapun yang dinukilkan oleh Imam Ahmad tentang orang yang membahas tentang lafadzku dengan Quran itu ada Jahmiyah, ini adalah benar perkataan Imam Ahmad. Inna maqala bidzalik li'anna Jahman wa ashabu sarahu bi khalqul Quran. Walladzina qalu bi lafdi tadarruj ila bihi ila qawlu bi khalqul Quran. Karena orang yang membahas lafadzku dengan Quran ini tangga mereka untuk mengatakan Quran itu makhluk. Khafu alusunna bidzalika zaman. Karena mereka takut kepada alusunnah di zaman itu min tasri bi khalqul Quran. Kalau mereka betul-betul mengatakan dengan jelas Quran itu makhluk, mereka takut. Fa adraju fi hadza, maka mereka menempuh jalan ini. Mereka katakan lafadzku bi Quran makhluk. Li an la ya'uddu fi zumratil jahm, agar mereka enggak dianggap Jahmiyah. Alladhum syayatinul ins yuhi ba'dhum ila ba'dhi zukhrufal qaul wa ghurura. Karena Jahmiyah itu adalah setan-setannya manusia yang mewahyukan sebagian ucapan dan sebagian yang lain. Fa dzakaru hadza lafadz wa aradu bi an al-Quran bi lafdina makhluk wa dzalika sammahum Ahmad Jahmiyah. Maka itu Imam Ahmad mengatakan mereka Jahmiyah. Wa uqiya wa aidan anna qala lafdi syarr min Jahmiyah. Bahkan diriwayatkan dari Imam Ahmad yang lainnya, diriwayat yang lain mengatakan orang yang mengatakan lafadzku dengan Quran adalah makhluk lebih jelek daripada Jahmiyah. Allah musta'an. Sini ada masih ada lagi sedikit perkataan-perkataan Imam Ahmad, tapi kita cukupkan pembahasan tentang lafadz berQuran dan pembahasan tentang Quran. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan membahas tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan tafadhol, dipersilahkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kondisi yang sekarang ini, banyak kelompok-kelompok Islam ya. Iya. Dari kelompok-kelompok Islam tersebut, apakah ada salah satu yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk? Apakah misalkan saja Syiah atau apa itu selain Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa Islam itu makhluk? Kita kan juga perlu tahu gitu, kelompok-kelompok mana saja. Maka tadi Pak, kalau di buku-buku Imam Ahmad mengatakan Jahmiyah, tapi sekarang nggak bakalan ada Pak kelompok yang mengatasnamakan diri Yayasan Jahmiyah, nggak mungkin ada. Nggak bakalan ada orang mengatakan Yayasan Jahmiyah pasang pelampang gede-gede depan masjidnya, kami Jahmiyah, nggak mungkin. Karena kalau dia bilang Jahmiyah, semua buku Ahlussunnah wal Jamaah mencela Jahmiyah. Nah, maka mereka sekarang punya nama-nama baru, tapi hakikatnya sama, yaitu menolak nama dan sifat Allah. Maka mereka yang menolak sifat Allah, secara mutlak seluruhnya sifat Allah ditolak, itu Jahmiyah. Walaupun ganti nama sekarang apapun namanya, namanya merek mah bisa ganti, dalamnya tetap aja jelek. Mereknya mungkin sekarang mereknya anggur, ternyata memabukkan, ya, minuman rohani, masya Allah, ya, tetap aja anggur memabukkan. Jadi kalau sekarang ada, kita hanya menyebutkan kelompok-kelompok yang dulu, Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, tiga ini sepakat mereka bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Kalau zaman sekarang ada Ustaz, saya yakin ada. Loh, tapi saya jarang dengar Ustaz, karena memang pengajian-pengajian jarang yang membahas masalah ini. Jarang yang menyebut masalah ini. Maka mereka enggak ngerti, bahkan terkadang, maaf, mungkin terkadang sebagian ustaz-ustaz mereka pun enggak ngerti membahas masalah ini. Kenapa? Karena jangankan membahas masalah ini, iya, ba'dallah, mungkin sebagian mereka saja Yasin, saya cuman Yasinnya aja, artinya enggak pernah dibahas. Yasin bolak-balik dari kecil sampai tua, Yasin terus. Tapi artinya, pendalamannya, pemahaman maknanya enggak pernah dibahas. Lah itulah makanya kita katakan butuh belajar ilmu agama lebih mendalam. Zaman sekarang ada ustaz, saya yakin ada. Termasuk yang disebutkan tadi Syiah. Syiah itu mengatakan Quran itu makhluk. Ada lagi Syiah yang lebih jelek, Syiah Itsna Asyar. Kita tidak mengada-ngada, adanya Syiah Itsna Asyar bulat, ekstrim Syiah mengatakan Quran itu bukan kalam Allah, bahkan Quran itu adalah pengkhianatan Jibril kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Itu adalah sejelek-jeleknya akidah. Maka kalau ditanya ada, maka kita ada. Tapi yang terpenting kita jaga diri kita, kita pahami akidah ini, sehingga ketika ada orang membahas masalah ini, kita sudah mengerti apa yang diinginkan. Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Jadi kalau ada tadi apa? Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij. Kalau zaman sekarang berubah nama apa? Ustaz, Allah alam. Namanya apa? Banyak banget berubahnya. Ada lagi yang lain, Pak? Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdihi subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.